السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mereka banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Meminta kepada aulia, tawassul kepada aqtab wa nujaba, menganggap adanya karomah kepada wali-wali. Subhanallah. Kalau saja mereka itu benar-benar pengikut ahnaf, maka dengarkan ucapan sunnah al-hanafi yang menyatakan amma qauluhum fayustaghatsu bihim fi syada'id. Kata sunnah rahimahullah, ada pun ucapan mereka yang katanya para aulia itu bisa untuk kita meminta kepada mereka dan meratap dalam kesusahan-kesusahan. Ya, tentunya mereka menganggap bukan meminta kepada zatnya tetapi meminta disampaikan. Fa hadza aqbah mimma qablahu wa abda. Kata sunnah, anggapan ini lebih jelek daripada yang sebelumnya. Wa abda, dan lebih bid'ah lagi. Mengapa? Li musadamatihi qawluhu jalla dzikruh. Karena bertentangan dengan ucapan Allah yang maha mulia. Allah menyatakan amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Kata Allah, siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang kepepet, yang kesusahan, ketika dia berdoa, dan kemudian disingkapkan kejelekannya? Siapa yang bisa? Yang yaj'alukum khulafa'al ard, kemudian menjadikan kalian generasi demi generasi di muka bumi. Khulafa bukan bermakna khalifah-khalifah, tapi bermakna generasi demi generasi di muka bumi itu khulafa. Apakah ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet, mengabulkan doa orang yang kesusahan? A'ilahum ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Inilah bantahan yang sangat tegas dari sunnah Allah dengan ayat Allah SWT. Atas mereka-mereka yang mengaku ahnaf, ternyata mereka meyakini bahwa aulia, para wali itu memiliki karomah-karomah, kehebatan-kehebatan, keistimewaan-keistimewaan, sehingga mereka bisa untuk membantu orang yang kesusahan. Sehingga kalau kalian kesusahan, panggillah para aulia. Ya wali Allah, ya habib Allah. Mintalah pada mereka. ini na'udzubillah kesyirikan yang bertentangan dengan ayat ini. Allah katakan tidak ada selain Allah. Amma yujibul mutarra idza da'a? Apakah ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan selain Allah? Ada? A ilahun ma'allah? Apakah ada ilah lain selain Allah? Tidak ada. Maka sungguh ini mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti menuhankan para wali. Dianggap wali seperti Tuhan. Bisa mengabulkan doa orang kesusahan. Harusnya mereka mengajarkan, kalau kalian kesusahan, memintalah kepada Allah, merataplah kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Harusnya begitu. Tapi mereka berkata, kalau kalian kesusahan, panggil namaku 3 kali, hidupku ataupun matiku. Atau, kalau kalian kesusahan, panggil Syekh Fulan, Maulana Fulan. Niscaya dia akan bisa membantumu. Paling tidak akan bisa menyampaikan pada Allah, katanya. Allah juga berfirman dalam ayat lain, قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Katakan, مَنْ يُنَجِّيكُمْ, siapa yang akan bisa menyelamatkan kalian di kegelapan daratan dan lautan? Siapa? تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, yang kalian bisa menyerunya, berdoa kepadanya dengan merendah, dengan lirih. Cukup. Ada? Selain Allah? Yang kalian bisa menyatakan, لَا إِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, kalau saja dia menyelamatkan kita, niscaya kita akan bersyukur. Qul, jawablah. Allahu yunajjikum minha, Allah yang akan bisa menyelamatkan kalian daripadanya. Wa min kulli karbin, dan dari segala macam bencana. Thumma antum tusyrikun, tetapi kalian selalu menyekutukannya. Ayatnya juga tegas membantah mereka yang menyatakan wali-wali bisa berperan, yang menyatakan wali-wali bisa menyelamatkan, dan boleh kita berdoa meratapnya kepada wali-wali. Katakan, man yunjikum min dhulumatil barri wal bahr, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari daratan dan lautan? Siapa kalau bukan Allah? Allah yunajjikum minha, Allah lah yang akan menyelamatkan kalian daripadanya dan dari segala bencana. Tapi kenapa kalian menyekutukan? Qanibina azakumullah, musyrikin jahiliyah, penyembah berhala, ketika menyembah berhala Lata, Uzza dan Manat di daratan, ketika mereka di lautan diombang-ambingkan ombak dan badai, dan mereka sudah terancam kematian dari selagara penjuru, siapa mereka panggil? Allah. Mengapa musyrikin jahiliyah memanggil Allah SWT? Ya Allah, ya Allah. Limana? Kenapa enggak manggil Lata, Uzza dan Manat? Musyrikin jahiliyah tahu bahwa Tuhan-Tuhan itu Tuhan-Tuhan kecil katanya. Maka aku meminta pada Allah yang maha mendengar. Lata, Uzza dan Manat di daratan jauh. Mereka enggak mendengar. Tapi Allah mendengar di mana saja. Ya'ni tad'unahu tadarruan wa khufya, cukup. Kalau kepada Allah memanggil dengan lirih, dengan suara perlahan, cukup. Enggak perlu menjerit-jerit karena Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha mengabulkan doa. Itu jahiliyah, musyrikin padahal. Falamma najjahu minal barri idahum yusyrikun, ketika dikabulkan oleh Allah, mereka diselamatkan ke daratan. Idahum yushrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini jahiliyah. Tetapi na'udzubillah, orang-orang yang mengaku muslimin dalam kesusahan di tengah lautan, memanggilnya, ya maulana fulan, ya habib fulan, ya wali fulan. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Lebih bodoh daripada jahiliyah. Apakah Habib Fulan mendengar ketika hidupnya kamu menjerit-jerit di tengah lautan? Tidak. Ketika hidup loh. Apalagi mati. Ketika hidup aja dia enggak dengar. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya Syekh Fulan, ya Maulana Fulan. Apa dia dengar? Tidak dengar. Kamu tengah lautan, bagaimana mereka dengar? Mereka makhluk. Lemah pendengarannya. Terbatas pandangannya. Tidak memiliki apa yang kau minta. Apalagi telah mati. Apalagi sudah wafat, sudah dikubur. In qata amaluh, sudah tidak beramal, sudah tidak bisa berbuat. Maka jawab dengan tegas. Qul, Allah yunajjikum, Allah yang akan menyelamatkan kalian. Panggillah Allah. Allah yang akan menolong kalian. Panggillah Allah. Jangan yang lain. Thumma qala. Kemudian berkata lagi sunallah al-hanafi. Fa'innahu jalla zikruhu qarrara annahu al-kashif lidzurri la ghayruh. Sesungguhnya Allah jalla zikruhu yang maha tinggi sebutannya telah menetapkan bahwa al-kashif lidzurri, bahwa yang akan menyingkapkan kejelekan-kejelekan adalah dia, Allah, la ghayruh, bukan lainnya. Wa annahu al-mutafarrid bi ijabatil muttarrin. Dan Allah tegaskan pula bahwa dialah satu-satunya al-mutafarrid bi ijabatil muttarrin, yang menyendiri maha esa dalam mengabulkan doa orang-orang muttar, dalam mengabulkan doa orang-orang yang kesusahan, yang kepepet. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su. Siapa yang bisa selain Allah? Wa annahu al-mustaghatsu lidzalika kullih. Dan Allah lah satu-satunya yang boleh kita beristighatsah kepadanya, meratap kepadanya, meminta kepadanya. Wa annahu al-qadir 'ala daf'id durr. Dan dialah Allah yang maha kuasa untuk menghilangkan kesusahan. Al-qadir 'ala isalil khair, yang maha bisa untuk menyampaikan kebaikan. Fahuwal munfaridu bidzalik, maka dialah Allah yang satu-satunya yang bisa memberikan kebaikan dan menyingkapkan kejelekan. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu, kalau sudah tertentu dialah satu-satunya jalla dzikruhu yang maha agung lagi sebutannya, kharaja ghairuhu min malakin wa nabiyyin wa wali, tentunya tergeserlah keluar daripadanya semua dari makhluk-makhluk, min malakin dari malaikat-malaikat, wa nabiyyin nabi-nabi, wa wali dan juga wali-wali. Baik, malaikat sekalipun tidak bisa, nabi sekalipun tidak bisa, apalagi wali-wali, apalagi aulia, wa nujaba, wa aqtab dan lain-lainnya. Qala wal istighatsatu tajuzu fil asbabidh dhahiratil 'adiyah. Kata beliau, istighatsah, meminta, merengek, meratap, itu diperbolehkan pada perkara yang sebab-sebabnya zahir, nampak, bisa dilakukan oleh manusia yang hidup. Yang adiyah, yang biasa. Minal umuril hissiyah. Jadi perkara-perkara yang sifatnya hissiyah, bukan maknawiyah. Hissiyah itu perkara yang lahir, yang tampak jelas. Misalnya kamu sedang dikejar-kejar musuh, mau dipukuli. Kamu datang ke rumah temanmu yang kuat, ngutuk pintunya. Ya fulan, ya fulan, tolong saya mau dipukuli sama orang ini, saya mau dikeroyok 5 orang, tolong saya, itu kan istighatsah. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Disebutkan dalam Al-Quran, fastaghatsal ladzi. maka beristighosahlah orang yang dari sukunya kepada Musa atas musuh-musuhnya. Qanibina a'azakumullah. Maknanya datang kepada Musa, wahai Musa, orang ini begini, begini, begini. Dibela oleh Musa dan dipukul orang itu. Ternyata sekali pukul mati orang itu oleh Musa alaihi salam. Ini istighatsah, barakallahu fikum. Berarti kapan boleh istighatsah? Tajuzu, boleh kalau pada sebab-sebab yang zahir yang bisa dilakukan oleh manusia, yang biasa dari perkara-perkara hissiyah, seperti dalam qital, dalam berperang. Kamu pasukan kecil akan menyerang satu musuh kecil juga. Tiba-tiba datang pasukan besar dari segala penjuru. Ya terpaksa. Kamu telpon kepada markas. Tolong kami, kami dikepung dengan sekian jumlahnya. Sekian personil dengan senjata lengkap. Itu juga istighatsah. Jangan dikatakan, syirik kamu. Amman yujibul mutar idza da'a? Siapa yang akan mengabulkan doa orang yang kepepet? Ini bukan doa. Kenapa? Karena hissi ya. Perkara yang sifatnya hissi. Yang sebab akibatnya kelihatan. Kalau kamu segitu enggak dibantu, kamu akan kalah. Maka kamu berharap ada bantuan dari pasukan lain. Tetapi saat itu kamu mengangkat tangan ke langit. Sebelum teman-temanmu datang, sudah kamu doa, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, menangkanlah kami. Ya Allah, belalah kami. Meratap istighatsah. Kalau tolong selamatkan dari neraka, hissi apa maknawi? Maknawi. Minta tolong selamatkan dari neraka itu istighatsah. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kami, jangan adab kami. Itu kepada Allah pantasnya. Maka kalau berduyun-duyun datang ke kuburan wali, bahkan kalaupun masih hidup walinya, ya Syekh Maulana, ya wali fulan, tolong saya, jangan sampai diadab dalam neraka, jangan adab kami. Loh, emang yang punya neraka siapa? Yang menentukan surga dan neraka siapa? Allah. Kenapa mintanya kepada makhluk? Ini yang syirik. Karena itu maknawi, bukan hissi. Tapi kalau tadi minta pertolongan dari musuhnya, itu perkara yang hissi. Au idraki aduwin au sab'in au nahwa. Kalau kamu mendapati musuh, kamu merasa enggak sanggup melawannya, minta bantuan saudaranya, itu istighatsah yang boleh. Atau sab' binatang buas. Tolong, tolong, ada ular di rumah saya. Panjang. Ularnya begini, ganas dan seterusnya. Itu juga istighatsah. Kaqaulihim, seperti ucapan la ya Zaid, atau ya ya la Zaid, ya la muslimin, bihasbil asbab, sesuai dengan sebab-sebabnya kepada yang bisa membantunya. Sesuai dengan sebab-sebabnya kepada yang bisa membantunya, yang zahirah bil fi'il, yang sangat apa, yang zahir nyata bisa dilihat, bisa diketahui sebab akibatnya. Baik. Kenapa harus diterangkan seperti itu? Bihas bil asbab adh-dhahirah. Karena kalaupun ular yang kamu takuti, kemudian kamu minta tolong, tapi minta tolongnya ke orang mati, ada sebab akibat? Tidak ada. Emang orang matinya akan bangun nolong kamu? Membunuh ular itu. Kan enggak. Itu enggak ada sebab akibat. Maka itu enggak boleh. Itu satu. Yang kedua, orangnya ada, tetapi dia tidak sanggup berbuat apapun. Misalnya, orangnya ada, masih hidup, tidak mati. Ular di rumahmu, kamu ketakutan, telepon. Tolong saya, fulan, tolong saya, ada ular di rumah saya. Lah terus saya mau ngapain di sini, saya di luar kota. Telepon, udahlah, kamu ucapkan saja mantra-mantramu, ini saya, ular itu akan pergi. Itu enggak ada sebab akibat juga. Enggak ada sebab akibat. Tapi kalau kamu melihat ada saudaramu memiliki senjata atau dia mampu untuk mengangkat kayu atau pedangnya, maka dia bisa mengatakan, tolong saya, tolong saya. Ada sebab yang zahir. Wa amal istighatsah bil quwwati wat ta'thir aw al umuril ma'nawiyah. Adapun istighatsah dengan pengaruh-pengaruh, dengan keberadaanmu saja akan turun hujan. Ini enggak nyambung. Enggak nyambung sama sekali. Aw fil umuril ma'nawiyah, atau pada perkara-perkara ma'nawi, bukan hissi. Minasyadaid, seperti kamu dalam keadaan sakit kemudian minta kesembuhan. Kan boleh saya minta kesembuhan ke dokter? Bukan, itu berobat namanya. Minta kesembuhan sama berobat sama enggak? Hati-hati. Kalau berobat itu hissi, tapi minta kesembuhan maknawi. Ya dokter sembuhkanlah saya, ya dokter sembuhkanlah saya, ya dokter. Ya dokternya akan berkata, saya cuma berusaha mengobati kamu. Ima berhasil ya sembuh, kalau gak berhasil ya gak sembuh. Tapi yang menentukan kesembuhan berarti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salah. Kalau minta kesembuhan ucapkan, Allahumma anta syafi, la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, engkaulah penyembuh. Tidak ada penyembuh lain kecuali engkau. Lihat. La syifa illa syifa'u. Enggak ada kesembuhan kecuali darimu. Bukan dari dokter, bukan dari mantri, bukan dari dukun, bukan dari siapapun. Dari Allah. Kesembuhan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau berobat, boleh. Dokter tolong obati saya. Saya sakit ini, sakit itu. Oh sakitnya bagaimana? Begini. Coba kasih obat ini. Coba kasih obat ini. Nanti kalau ada perkembangan, lapor lagi ke saya. Gimana obatnya sudah diminum 3 kali sehari? Sudah. Bagaimana perkembangannya? Bertambah ini. Dokternya tak bertambah ini. Oh berarti itu kamu mungkin punya alergi. Ganti lagi. Itu usaha. Dengan zahir, silakan. Kamu minta bantuan dokter. Tetapi kesembuhan dari Allah, dari Allah, dari Allah. Dokter tidak bisa menentukan kesembuhan. Dokter tidak bisa menentukan kesembuhan. Tapi dia berupaya mengobati. Kalau dia berhasil, dengan izin Allah akan sembuh. Kalau Allah tidak menghendaki kesembuhannya apapun, walaupun dibawa ke Singapura, ke Amerika, ke Inggris, kalau Allah tidak sembuhkan, tidak akan sembuh. Kalau Allah tidak kehendaki, enggak akan sembuh. Karena Allah yang memiliki ketentuan sembuh atau tidak sembuh. Qul inna a'udzubikumullah, kembali kepada kitab. Qalat, dikatakan, adapun pada perkara-perkara yang maknawi, kesusahan-kesusahan atau rasa takut atau al-gharaq wad-dhiq, maksudnya al-gharaq sendirian ya. Al-gharaq itu tenggelam sendirian. Kalau tenggelam ada orang di sebelahnya ya bisa menolong secara sebab akibat bisa. Tolong saya, boleh. Tapi kalau engkau tenggelam sendirian tengah lautan terus manggil-manggil fulan-fulan, ngapain? Ya wali fulan, ya habib fulan. Atau orang yang sedang gundah gulana kesusahan. Bagaimana? Ini maknawi. Ya fulan, tenteramkanlah aku. Loh. Itu urusan yang ada pada hatimu sendiri. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kemiskinan. Ya Allah, aku minta rezeki. Hissi apa maknawi? Hah? Hissi apa maknawi? Kayaknya hissi ya. Boleh kan minta rezeki pada manusia? Pak, paring pak. Bu, paring bu. Boleh enggak? Walaupun makruh, itu tidak syirik. Boleh. Tapi itu bukan minta rezeki, minta duit. Iya toh? Minta rezeki itu murahkan rezekiku. Masa kepada fulan? Ya fulan murahkan rezekiku. Loh, kok bisa begini? Emang aku yang memberi rezeki? Emang manusia yang memberi rezeki? Ar-Razzaq huwa Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiba. Minta pada Allah SWT, murahkanlah rezekiku. Kemudian usaha. Usahanya silakan. Yang halal. Ya. Kalau terpaksa yang makruh, ya tidak apa-apa. Terpaksa, darurat. Tolong saya berikan. Sekian aja. Ya. Itu aib. Makruh. Ya. Tapi tidak haram. Tidak sampai kepada dosa. Kecuali kalau dia menjadikan minta-minta sebagai pekerjaan untuk memperkaya diri. Maka disebutkan dan diancam dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, maka dia dibangkitkan dalam keadaan la wajha lahu. Tidak ada wajahnya atau tidak ada daging di wajahnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman. Kalau diancam itu berarti haram. Kantor resmi, kantor pengemis diatur, di manage, ada manajernya, ada direkturnya. Pengemis minta-minta, kamu ke sana, nanti jam 5 kita akan jemput, setoran. Direkturnya pakai mobil CRV, pengemis. Ada seragamnya. Dia pakai di rumah pakaian yang baik. Sampai di kantor. Kantor pengemis tadi. Dia salin. Pakai pakaian yang memberikan orang kasihan. Menjadikan orang kasihan. Berangkat. Tugas kerja. Ini barakallahu fikum haram. Dan alhamdulillah. Pemerintah kita melarang. Sehingga kalau kalian tahu yang seperti itu laporkan. Karena yang seperti itu. Dilarang di negeri kita ini. Qul inna a'udzukum Allah ila huna naktafi. Sudah lebih 5 menit. Jazakumullahu khairan wal 'afu minkum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya bismillah taala.